نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran Siratul Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan Ma'rakatu Muqtah. Kita telah menyelesaikan Ma'rakatu Muqtah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan murojaah terlebih dahulu. Fauzi, Bu Fadli, berapa jumlah kaum muslimin, jumlah pasukan kaum muslimin menghadapi tentara Romawi ketika perang Muqtah? 3.000 orang. Berapa akhyar? Berapa jumlah pasukan orang-orang kafir yang dihadapi kaum muslimin? 200.000. Nah, santa. Nah, berikutnya Abu Syifa, diam. Siapa saja pimpinan perang Muqtah yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Rawaha. Nah, santa. Ketika tiga pimpinan ini meninggal, nah, maka mereka digantikan dengan kesepakatan mereka dengan seorang pemimpin. Siapa pimpinan mereka itu? Al-Faqih Khalid Ibnul Walid. Nah, berikutnya apa nih? Nah, siapa nama ayahnya Khalid bin Walid? Siapa nama ayahnya Khalid bin Walid? Allahu a'lam. Nah, ayahnya Khalid bin Walid, masa enggak tahu? Nah, Dian, Kayal, siapa nama ayahnya Khalid bin Walid? Hah? Walid, Walid bin siapa? Ini bingung. Kalau bapaknya Khalid bin Walid dah disebutkan Khalid bin Al-Walid, ya bapaknya Walid. Nah, sekarang kok kayaknya gampang, tambah bin siapa Al-Walid itu? Siapa? Siapa? Nurdin. Khalid bin Walid bin bin siapa? Ugasa, orang Makmur. Khalid bin Al-Walid bin dalam surah Al-Muddatsir, bapaknya ayahnya Khalid diceritakan tentang dia ini dalam surah Al-Muddatsir, mati kafir. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Mughirah. Bapaknya adalah Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meyakini dengan ilmunya bahwasanya apa? Ini bukan dongeng, bukan sihir, bukan dukun. Dia meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika dia dijauhi, ketika dia ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya dia berpikir kembali. Untuk menyatakan benarnya Al-Qur'an. Allah firmankan dalam surah Al-Muddatsir, gimana? Apa? Apa bunyinya? Apa? Kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma istakbar wa stakbar faqala in hadha illa sihrun yukthar. Celaka dia. Fakutila kaifa qaddar, semua celaka bagaimana dia menentukan dua kali. Thumma kutila kaifa qaddar, kemudian celaka dia, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan, sedang membenarkan sebelumnya. Kemudian dia cemberut. Kemudian berpikir. Dan dia sombong. Sampai dia mengatakan akhirnya, in hadza illa sihrun yu'tar. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain sihir yang berpengaruh. Ini tidak lain adalah ucapan manusia biasa. Apa sebabnya? Ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang jelek dan takut kedudukannya lengser, takut reputasinya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaumnya jatuh. Dia mau menerima, cuma pinginnya tetap ditokohkan di tengah-tengah manusia. Ternyata ketika dia memulai menerima, diingkari oleh kaumnya, akhirnya dia cemberut, kemudian berpikir. Kemudian apa? Kembali dia berpikir, maka celakalah dia dengan apa yang dia tentukan ketika akhirnya dia tetap mengatakan in hadza illa sihru yukdar, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain sihir yang memiliki pengaruh. Ini tidak lain adalah ucapan manusia. Apa sebabnya? Ya Rabbana rahimani wa rahimakumullah. Di antara mawani, as-sawarif anil haq, yang memalingkan seseorang dari kebenaran yang sudah dia ketahui adalah hubbu syuhrah, senang tampil, senang hubbu ar-ri'ata, senang kedudukan, sebagaimana yang terjadi kepada ayahnya Khalid ibn Walid, yaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Akan berbahayanya sifat dengan sifat hubbu ar-ri'asah, suka kedudukan, suka ditokohkan, hubbu syuhrah, senang masyhur. Begitu hubbu tasaddur, senang tampil, dan seterusnya. Bisa menghalangi orang dari al-haq. Pertanyaan lagi enggak? Ini bacanya sedikit insyaallah. Abu Hafs. Ini lebih sulit lagi nampaknya. Siapa ibunya Khalid bin Walid? Lebih sudah susah atau lebih mudah? Siapa ibunya Khalid bin Walid? Ja'far. Jarang kayaknya sirah ini. Pak Widodo, siapa nama ibunya Khalid bin Walid? Abu Ibrahim, nunduk. Siapa? Abu Yahya. Allahu a'lam bishawab. Namanya adalah Lubabah, yang dikenal dengan Lubabah As-Sughra, atau itu mungkin gelarnya, nama lainnya adalah Asma Ain Sod Mim Alif Hamzah. Lubabah, nama lainnya apa? Gelarnya Lubabah As-Sughra. Namanya Asma, bukan Asma, bukan Asma. Itu saudarinya Aisyah, Asma, bukan Asma, tapi Asma Ain Sod Mim Alif dan Hamzah. Itu ibunya Khalid bin Walid. Asma atau Lubabah As-Sughra. Nah, pertanyaan berikutnya. Berikutnya tambah susah nampaknya. Ini tadi dah enggak dijawab. Wazrah, apa hubungan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungan ibunya Khalid bin Walid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubungan ibunya tadi, Asma, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua yang di sini jawab, insya Allah ketemu nanti. Abu Ahmad. Hah? Masya Allah, dari mana ini kira-kira? Khusus Tuhan kita. Apa hubungannya Abu Ibari? Allahu a'lam. Hubungannya, Asma ibunya Khalid bin Walid ini itu saudarinya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah. Dulu atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang namanya siapa? Maimunah bintul Harith. Nah, yang ini adalah apa? Asma bintul Harith atau Lubabah As-Sughra. Kalau ditanya lagi, apa hubungan antara ibunya Khalid bin Walid dengan ibunya Ibnu Abbas? Jawabannya juga saudarinya. Sehingga ibunya Ibnu Abbas, ibunya Khalid bin Walid bersaudara sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak aninya? Sehingga tiga bersaudari kalau bahasanya, kan bersaudara ya. Tiga bersaudara. Yang pertama istrinya Rasul, Maimunah bintul Harith. Jadi paham ya? Kemudian yang kedua ibunya Khalid ibnul Walid. Namanya Asma bintul Harith atau dikenal dengan Lubabah As-Sughra. Kemudian yang ketiga, mereka ini bersaudari dengan ibunya Ibnu Abbas yang bernama Ummul Fadl. Ummul Fadl atau dikenal dengan Lubabah Al-Kubra. Kalau tadi Lubabah As-Sughra, ini Lubabah Al-Kubra. Ah. ini ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga permusuhan karena agama yang satu menerima dakwah, satu tidak, itu sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertikai itu ternyata enggak jauh-jauh. Nah, Khalid ibn Walid itu terakhiran masuk dalam Islam, sebelumnya bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal istrinya Rasul, dengan siapa? Dengan ibunya Khalid itu bedulur. Tapi begitulah agama ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah Allah belum memberikan hidayah, terjadi pertentangan di dalam agama. Ini sedikit biografi Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Kita kembali kepada kitab. Qala Asy-Syaikh Shahih Shahih Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Sir sariyatu dzatis salatil. Pasukan dzatus salatil. Sariyah jumlah pasukan atau pasukan, sepasukan atau pasukan dzatus salatil. Wanazaran limauqifi Arab Syam fi ma'rakati Muktah. Melihat kepada sikap atau mauqif orang Arab, orang-orang Arab Syam pada perang Muktah. Melihat sikap Nam orang-orang Arab Syam pada perang Muktah, gimana sikap mereka? Kita tahu pada perang Muktah pasukan Romawi itu asal 100 ribu, asli Romawinya 100 ribu. Ternyata dibantu 100 ribu lagi oleh orang Arab Syam, orang-orang Arab Syam. Nah, memihak kepada Romawi. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyama bi'amalin hakim yakuffuhum an nusrati ar-Ruman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang untuk melakukan sebuah tindakan yang hakim, yang bijaksana, yang menahan, yang bisa tindakan ini menghentikan bantuan pertolongan terhadap orang-orang Romawi. Wal qiyam bijanibihim, dan bisa menahan mereka dari berpihak kepada orang-orang Romawi. Artinya mau dibereskan orang-orang yang berpihak kepada Romawi ini. Orang-orang Romawi dibantu oleh orang-orang Arab Syam pada perang Muktah. Nah, ingin dibereskan supaya mereka tidak menolong orang-orang Romawi, tidak memihak kepada orang-orang Romawi. Farsala ilaihim Amro ibn al-As radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengirim kepada mereka, kepada orang-orang Arab Syam, orang-orang Arab Syam yang memihak kepada Romawi. Rasul mengutus Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Fi 300 min as-sahabah. Bersama 300 orang sahabat. Nah. Wa ma'ahum 30 farasan. Liyastalifahum. Dan bersama 300 orang ini ada 30 ekor kuda. Tentunya ada penunggangnya. Nah, liyasta'lifahum. Apa tujuannya? Supaya Amr ibn al-As melakukan pendekatan kepada orang-orang Arab Syam ini. Kenapa Amr ibn al-As yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pendekatan kepada mereka? Li'anna umma abihi kanat min qabilati baliyin ihda qabailihim. Dikarenakan ibu dari bapaknya Amr ibn al-As ini itu termasuk kabilah Bali. Bali salah satu kabilah mereka. Sehingga yang diutus orang yang masih punya hubungan apa? Kabilah. Nah, apa hubungannya yang dari kabilah Bali? Neneknya Amr ibn al-As. Nenek dari pihak ayah. Umma abihi, nenek dari pihak ayahnya Amr ibn al-As itu masih kabilah Bali. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Neneknya Amr ibn al-As ini masih kabilah Bali. Fa in abau, maka jika mereka enggan, fal yulakkinahum. Fal yulakkinhum darsan ala qiyamihim bi janibir rum. Dan maka jika mereka enggan menolak, maka hendaknya mereka memberikan penjelasan. Hendaknya mereka menyampaikan alasan penjelasan kenapa mereka berada di pihak Romawi. Hendaknya apa? Kalau tidak mau diajak memberikan pendekatan untuk mengadakan pendekatan, nah untuk diajak kepada pihak Rasulullah SAW, maka sudah tanya kenapa mereka ketika kemarin pada perang Mu'tah memihak kepada Romawi. Ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, falamma qaruba minhum balawahu annalahum jam'an kabiran. Maka tatkala Amr ibn al-As dan pasukannya telah dekat dengan mereka, sampai berita kepada Amr bahwasanya jumlah mereka adalah jumlah yang besar. Jam'an kabiran, jumlah yang besar. Amr ibn al-As bersama berapa? 300 orang. Ternyata yang mau didatangi jumlah besar. Fastamadda min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr ibn al-As minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan, ternyata jumlah mereka banyak, jumlah besar. Fa amaddahu bi 200 min surati al-muhajirin wal ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pasukan Amr ibn al-As radiyallahu anhu dengan 200 pasukan, 200 sariyah, 6 yang terdiri dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar. Wa alaihim Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan pasukan bantuan yang jumlahnya 200 ini, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, dan pimpinannya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Amr ibn al-As huwa al-amir al-am wa imam as-salah. Amr ibn al-As ketika pasukan Abu Ubaidah bergabung dengan pasukan Amr ibn al-As, maka Amr ibn al-As adalah apa? Pasukan apa? Pimpinan umum. Pimpinan umum dan imam salat. Disebutkan ketika itu Abu Ubaidah ingin maju. Arada Abu Ubaidah an ya'umanna. Abu Ubaidah ingin mengimami manusia. Faqala Amr, maka berkata Amr, innama qadimta alayya madadan wa anal amir. Maka berkata Amr bin Al-As, hanya saja engkau datang itu kepadaku sebagai pasukan bantuan. Engkau datang sebagai pasukan bantuan. Sementara pemimpinnya, pemimpin umumnya adalah saya. Fa'ata'ahu Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah taat kepada Amr bin Al-As. Fakana Amr yusalli bin Nas. Maka Amr dan Amr pun mengimami manusia. Ini disebutkan menunjukkan betapa indahnya akhlaknya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sementara tidak diragukan lagi secara keutamaan sangat besar keutamaan siapa Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Tapi dia ingat pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatawa'a. Saling tolong menolonglah kalian, saling bersatulah kalian, jangan berselisih. Sudah. Nah, silakan engkau menjadi imam karena engkau pimpinan perang. Ini menunjukkan apa? Tawadhu Abu Ubaidah bin Jarrah, dan itulah menunjukkan para sahabat tidak senang ataupun tidak menginginkan untuk menjadi pemimpin. Ini khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Fa dawaha bilada qudha'ah hatta lakiya jaman. Maka Amr bin Al-As menundukkan negeri-negeri Qudha'ah sampai dia berjumpa dengan sekumpulan pasukan. Falamma hajama 'alaihim farru wa tafarraqu. Maka tatkala dia menyerang mereka, mereka punlah lari dan terpencar-pencar. Wasalasil dan salasil itu buk'atun, sebuah tempat. Kenapa dinamakan lasus salasil? Salasil itu sebuah tempat. Wama dan juga mata air. Tempat dan ada mata airnya. Waro'a wadil qura, di belakang wadil qura. Ilaiha nusibat hadhihi sariyah. Kepada tempat tersebutlah salasil nam dinisbahkan pasukan kecil ini atau pasukan ini. Lian al-muslimin nazalu biha, dikarenakan kaum muslimin ketika itu singgah di sana. Wa kana dhalika fi jumadil akhirah sanata 80 min al-hijrah. Dan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhirah tahun 8 Hijriah. Ai ba'da syahri allazi waqa'at fihi ma'rakatu Muqtah, yakni sebulan. Naam, setelah terjadinya perang Muqtah. Sebulan setelah terjadinya perang Muqtah. Ini fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebulan setelah terjadinya perang Muqtah. Bisa tergambar ya sanafidin rahimani wa rahimakumullah kondisi para sahabat. Enggak lama-lama pergi berperang. Lama-lama pergi berperang. Sehingga kalau kondisinya demikian, mereka enggak sangat tidak sempat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Baru sebulan berperang, diperintahkan lagi untuk berperang. Sehingga apa? Tidak sempat banyak untuk mereka mencari ma'isyah di dalam kehidupan mereka. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala. Intansurullaha yansurkum. Dan jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, bisa dibayangkan kalau ini terjadi di zaman kita sekarang ini, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin sering ribut dengan istrinya. Dikit-dikit berangkat perang. Nah, berangkat taklim saja berat, apalagi apa? Perang ya khalidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi itulah para sahabat, karena mereka menolong agama Allah, maka mereka pun ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada di pasukan Zatul Salasil ini yang dipimpin oleh Amr bin Al-As, itu ada satu kejadian yang mungkin perlu sedikit diceritakan secara ringkasnya. Wa fi hadhil ghazwah ihtalama amirul jaysh Amr ibn al-As. Pada perang Zatus Salatil ini, itu pasukan pimpinan perang mereka Amr ibn al-As itu mengalami ihtilam, mimpi basah. Nah, pada perang ini pimpinan perangnya yaitu Amr ibn al-As itu mengalami mimpi basah. Wa kanat lailatan baridah. Dan malam itu ketika beliau mimpi basah adalah malam yang sangat dingin. Fa khafa 'ala nafsihi minal ma. Maka beliau mengkhawatirkan dirinya dari air, khawatir sangat dingin, khawatir sakit dan yang semisalnya. Fatayammama wa shalla bi ashabihi subuh. Kemudian beliau tidak mandi, bukan enggak ada air, tetapi dia mengkhawatirkan dirinya, tetapi kemudian beliau bertayamum dan mengimami para sahabat-sahabatnya salat subuh. Naam. Fa dzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya pimpinan mereka junub kemudian enggak mandi. Cuma tayamum kemudian mengimami pasukan. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Atau gimana perkaranya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Amr, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Engkau mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub, yani tidak mandi wajib, cuma tayamum saja. Fa akhbarahu billazi mana'ahu minal ightisal. Maka Amr ibn al-As menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang menghalangi dia untuk mandi. Wa qala, maka dia mengatakan, inni sami'tu Allah yaqul, saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Ini berijtihad dengan ayat ini karena khawatir kalau mandi akan berbahaya. Dan telah berlalu tentang apa? Sahabat yang dia juga junub, tetapi dia bertanya kepada teman-temannya, apakah dia boleh untuk bertayamum? Teman-temannya mengatakan enggak boleh, harus mandi. Maka dia pun mandi, akhirnya meninggal dunia. Ini lain kisah, Sementara Amr ibn al-As beliau berijtihad dengan ayat tersebut, berarti beliau enggak apa-apa, tidak mandi wajib tapi bertayamum. Mendengar alasan Amr ibn al-As ini, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakul syai'an. Maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengatakan apa-apa. Artinya Allah alam dia menerima uzurnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan fikihnya Amr ibn al-As. Menunjukkan apa? Fikihnya Amr ibn al-As. Beliau berijtihad untuk apa? Tidak mandi tetapi bertayamum. Sebagian para ulama berpendapat, Allah alam nanti dilihat lagi, dari ucapan Rasulullah, ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub, engkau sholat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub. Sebagian para ulama, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak menghilangkan junub. Saya ulangi, tayamum itu sebagiannya berpendapat tayamum itu tidak menghilangkan junub. Jadi dari ucapan Rasul, ya Amr, engkau mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub. Artinya Allah Ta'ala alam bisawab itu sekedar membolehkan sementara dia boleh sholat. Paham gak maksudnya? Maksudnya maksud paham ya? Cuma membolehkan dia sholat tetapi nanti mandi lagi maksudnya. Itu sebagian pendapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, waqad ihtajja bi hadhil qissah man qala, dan sungguh berhujjah dengan kisah ini orang yang berpendapat innat tayammum la yarfa'ul hadas, bahwasanya tayammum itu tidak mengangkat hadas. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sammahu junuban ba'da tayammumihi, karena dikarenakan Nabi masih menamakannya junub setelah dia bertayammum. Nah, tapi Allah Ta'ala a'lam bisawab, yang lebih tepat insyaAllah Ta'ala tetap dia mengangkat junub. Nah, yang tepat tetap dia mengangkat junub. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kejadian yang terjadi pada perang Zatus Salasil. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.